Benarkah kau adalah utusannya? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah jelas mendengarnya. Bagaimana keadaan putraku? Dan perintah dari wanita itu? Raden apa? Sanjaya, putra tuanku, berada dalam keadaan sehat walafiat. Satu saat ia akan kembali pada tuanku. Iya. Itu memang janjinya padaku. Itu janji wanita itu padaku. Apa perintahnya? Tuanku apa? Diminta untuk menantinya di Gua Larang. Iya. Aku akan menanti di sana. Aku akan menanti di sana jika itu memang perintahnya. Mari. Kita segera berangkat. Ayo. Oh, kau cerdik, adik Sariti. Terima kasih atas pertolonganmu. Hiya. Sariti berhasil menguasai Prabu Sana dengan kecerdikannya. Dan ketika remaja itu pun kembali melanjutkan perjalanannya mengiringi Prabu Sana ke Gua Larang. Sementara itu beberapa puluh tombak di belakang ketiga remaja itu. Mereka kembali lagi ke Gua Larang. Aku harus tetap mengikutinya hingga Kakang Saka mendapatkan tempat yang tenang untuk mempelajari Ajjala Sukma. Hiya! Tiba di gerbang padepokan Gua Larang. Para murid padepokan yang tengah berlatih di halaman berlarian ketika mendengar kawan-kawan mereka memberitahukan tentang kedatangan rombongan tamu. Dan bertepatan dengan tibanya rombongan itu di muka gerbang, telah belasan murid Gua Larang berkerumun menghadangnya. Dan kerumunan itu menjadi semakin ramai ketika salah seorang dari mereka mengenal tamu yang datang mengunjungi padepokannya. Setelah mengetahui siapa tamu yang datang, segera saja kelompok murid-murid dari padepokan Gua Larang mengiringnya menuju bilik Resi Wanayasa. Dan di tempat tersebut, Raden Setakling sedang asik berbincang-bincang dengan gurunya. Ada apakah di luar sana? Mengapa ribut-ribut? Coba kau tengoklah keluar. Baiklah, Yang. Bagaimana kabarnya kakek? Guru baik-baik saja, Eyang. Dan guru menyampaikan salamnya kepada Eyang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam sejuta kesibukannya, masih juga dia itu sempat mengingat aku. Mungkin dalam beberapa hari, guru akan datang kemari menjenguk Eyang. Ya, bagus sekali. Aku pun sudah rindu dengannya. Ayo masuk. Bagaimana kabarnya mertuamu, Dampuau? Eyang, inilah dia Ayahanda Prabu. Lolo,

kulihat semangat bertandingmu kali ini cukup hebat. Baiklah. Baiklah, Adik Wulan. Rasa penasaran menghadapi sikap anti Wulan membuat Raden Sakapalwaguna melupakan semua rasa sakit di tubuhnya. Dan kembali ia bangkit menyerang anti Wulan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi dengan kedua remaja itu? Dan bagaimanakah sikap dari Resi Wanayasa melihat kitab Aji Jala Sukma yang membawa akibat yang parah bagi muridnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, awal kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sangat Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!